sudah tak sudi, apalagi tangisanku tiada kau peduli. Air mata bagimu tiada arti lagi. Kali ini aku menyadarinya. Sederhana, sungguh abadi. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup bersamaku. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup bersamaku. Aku orang yang sengsara, penuh dengan kemiskinan. Makan pun aku tak pernah kenyang. Hanya satu baju ini yang melekat di badanku. Bila ku cuci, ku pakai lagi. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup dengan hidup sengsara. Apapun ku tak punya, sering ku alami perut tak berisi. Tiada yang ku makan walau sesuap nasi. Itulah diriku, anak orang miskin. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup bersamaku. Dengan hidup sengsara, apapun ku tak punya, sering ku alami perut tak berisi. Tiada yang ku makan walau sesuap nasi. Itulah diriku, anak orang miskin. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup bersamaku. Malu rasanya apabila dirimu ingin hidup bersamaku. Penuh dengan kemiskinan, makan pun aku tak pernah kenyang. Hanya satu baju ini yang melekat di badanku. Bila ku cuci, ku pakai lagi. Malu rasanya apabila Gelapnya malam.

jendela. Engkau berjumbu mesra dengan yang lain. Kejam, oh, oh, oh, thank you. walaupun dengan sangat berat hati, kurelakan kepergian. Ku dengar berita dia ingin kembali padamu dan memohon maaf atas segala perbuatannya dulu. Walaupun kini di antara kita terlanjur sudah ada rasa cinta, ku rela dengan berat hatiku melepaskan dirimu untuk kembali padanya lagi. Sungguh ku tak tega tertawa di atas ceritanya. Aku pun manusia yang masih punya hati dan perasaan. Dan memohon maaf atas segala kesalahannya dulu.